Terima kasih. janda tidak masalah, walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku pilih mama muda, senyum genitnya selalu menggoda, buatku mabuk kebayang, jadi lupa jalan pulang. Aku gak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Aku gak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama muda, ditalak tiga sama suami, sudah gak tahan hidup sendiri, minta segera dinikahi. Mama muda, ditalak tiga sama suami, bikin suges bikin lupa diri, pengen segera ku nikahi. Mama muda. Biar janda tidak masalah. Gak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Gak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama muda, ditalak tiga sama suami, sudah gak tahan hidup sendiri, minta segera dinikahi. Mama muda, ditalak tiga sama suami, mama muda. Biar janda tidak masalah. Oh, biar janda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku pilih mama muda, senyum gendutnya selalu menggoda. Buatku mabuk kebayang, jadi lupa jalan pulang. Enggak mau pulang, tahu kekuatan sama mama muda. Enggak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama muda, kalau tinggal sama suami, sudah enggak tahan hidup sendiri, minta segera dinikahi. Mama muda, kalau tinggal sama suami, bikin sugas, bikin lupa diri, pengen segera dinikahi. Aku pilih mama muda. Biar janda tidak masalah. Goyang sama mamamu.